Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wala quwwata illa billah ma ba'd. Insyaallah kita baca ayat yang ke-93 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala wa idza akhadna mithaqakum ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وإذ يعني wadhkur id atau wadhkuru id, dan ingatlah tatkala akhadna kami mengambil mithaqakum perjanjian kalian, wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat di atas kalian jabal tur. Sebab ini rahimahullah menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya tahdidan lahum. Faja'alu syahidunahu faqahum ka'anahu dhullah. Kalau mengangkat gunung tersebut sebagai ancaman bagi mereka, mereka bisa melihat gunung yang diangkat tadi seakan-akan sedang di atas menaungi mereka. Maka ketika itu fasajadu khawfan min Allah azza wajal. Ya, mereka pun sujud kepada Allah. Ya, tadarraun, mereka meminta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berfirman, khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Khudu, ini ambil oleh kalian. Ma atainakum, apa yang kami datangkan untuk kalian, yakni Taurat. Bikuwah, dengan kuat. Yani bismillahirrahmanirrahim, rahimahullah, bikuwah ini bijiddin wa nasyad. Bikuwah ini bijiddin wa nasyad, dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan dan semangat. Jidd, yani dengan azimah tsabitah, tekad yang kuat untuk mengamalkannya. Bernasyat, semangat, yakni dengan punya kekuatan fitan fil, punya keinginan yang kuat untuk melaksanakan. Wasma'u, dan dengarlah. Dengar sini, dengar. Dengar qabul wastijabah, mendengar yang penuh dengan penerimaan. Ketika diperintah demikian, qalu, mereka berkata, sami'na wa asayna, kami mendengar dan kami bermaksiat, tidak akan melaksanakan. Asayna lawan dari ata'na. Kalau kaum mukminin, para sahabat, ucapan mereka sami'na wa ata'na. Kalau mereka Yahudi ketika diperintah oleh Allah malah berkata sami'na wa asayna, kami mendengar dan kami membangkang, tidak mau taat. Sebenarnya bin rahimahullah ta'ala menyebutkan pendapat mufassirin, dan yang boleh kuatkan kata beliau yang zahir, annahum qalu dhalika lafzan, mereka mengucapkan dengan lafaz, memang terucap ucapan tersebut. Ya, sebagai menafsirkan kami mendengar, yakni dengan telinga-telinga kami, tapi perbuatan mereka membangkang dengan fi'il. Tapi kita belajar rahimahullah, zahir ayat ini menunjukkan itu perbuatan mereka, itu ucapan mereka, memang mereka mengucapkan sami'na wa asayna, yang menunjukkan bagaimana pembangkangan Yahudi. wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Di sini ada takdir. Takdirnya adalah hubbul ijl. Ia telah kuat melekat dalam kalbu mereka kecintaan kepada ijl. Sudah kita lewati berkali-kali ijl, yakni sesembahan yang mereka buat dengan bentuk anak sapi yang mereka buat dan mereka sembah. Wa ushribu, iya, ushribu itu yakni kecintaan yang sudah melekat di hati. Wa ushribu fi qulubihim, iya, telah melekat kuat di kalbu-kalbu mereka, menyerap kuat al-ijl, maksudnya kecintaan kepada ijl. Iya, menyembahnya. Kenapa? Bi kufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Banyak ba sababiyah. Iya, mereka sangat cinta dengan ijl itu karena sebab kekufuran mereka. Qul, katakan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi sama ya'murukum bi imanukum. Alangkah jeleknya apa yang diperintahkan oleh keimanan kalian kalau memang kalian benar-benar beriman. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Alangkah yang adil kalau benar-benar beriman, tidak akan mungkin demikian. Alangkah jeleknya iman kalau ternyata malah ya lebih memilih menyembah ijil daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang ke 93. Disebutnya beberapa faedah. Yang pertama kita baca di sini menunjukkan bahwasanya di antara yang disebutkan dia sebut terbaca. Mereka Bani Israel itu tidaklah beriman kecuali karena terpaksa. Ma amanu illa an kurhi. Ketika merasa terancam akan ditimpa dengan gunung Tur, baru mereka beriman. Mereka sujud dan mengaku beriman. Yang kedua, dalam ayat ini menunjukkan bayan qudratillah azza wajal, kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa untuk mengangkat gunung ke atas, ya, di atas mereka Bani Israel, untuk mengancam mereka ditimpa dengan gunung Tur. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudzu ma atainakum biquwwah." Iya, menunjukkan wajibnya talaqqi syari'atillah bil quwwah. Wajibnya menerima syariat Allah ini dengan kuat. Dunal kasal wal futur. Tidak malas-malasan. Tidak kendor. Kuat, yakni dengan lebih jiddin wa nasyad, dengan sungguh-sungguh dan semangat menerimanya, melaksanakannya. Jid, ini punya tekad kuat untuk menerima. Iya. Nasyad, yakni punya semangat kuat untuk melaksanakan. Dan ini juga menunjukkan bayan utu Bani Israel. Bagaimana pembangkangan Bani Israel tadi diperintah oleh Allah untuk mengamalkan Taurat. Khudzu ma atainakum biquwwah. Diperintah oleh Allah untuk mendengar. Wasma'u. Jadi mereka menyatakan sami'na, kami mendengar. Tapi dengar bukan pendengaran penerimaan. Semata-mata sama idrak. Karena mendengar tidak menerima, tapi mendengar dengan membangkang. Kami dengar dan kami membangkang, tidak mau taat. Sehingga sam' berarti pendengar ada dua. Sam'u idrak, itu sama-sama semata-mata mendengar. Mendengar suara, mendengar ucapan, ya, mendengar Quran, mendengar hadis. Yang kedua, sam'u istijabah. Sam' mendengar yang dengan penuh kabul, menerima. Sehingga mana ucapan kita ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, yakni minta dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, iya, dari firman Allah, qul bi sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin, menunjukkan bahwasanya kalau iman benar-benar shadiq, iman benar-benar hak, mukmin yang hakiki, ia tidak akan mungkin imannya itu menyuruh kepada kemaksiatan, pembangkangan. Mesti akan mengiring dia, mengajak dia untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "bi'sama ya'murukum bi imanukum," alangkah jeleknya iman yang ada pada kalian kalau memang kalian beriman. Karena kalau iman yang hakiki, kalau mukmin yang hak, pasti akan tunduk kepada Allah, mengikuti perintah Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.